Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Muti Hafid, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam pengajian Tafsir Al-Misbah mengenal Juz Tabarak bersama Bapak Quraish Shihab. Hari ini kita akan teruskan bahasan Surah Al-Ma'arij. Hari ini kita masuki ayat ke-19 dan insya Allah nanti hingga ayat ke-35. Ayat-ayat ini menjelaskan diantaranya diciptakannya manusia yang bersifat gelisah dan rakus. Ini tercermin dengan sifat manusia yang bila ditimpa kesusahan walau sedikit saja, ia langsung berkeluh kesah. Dan bila mendapat limpahan harta atau rizki, ia amat kikir. Apa sebenarnya makna di balik ayat-ayat ini? Seperti biasa kita akan tanyakan langsung kepada Bapak Quraish Shihab. Silakan Pak Quraish. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladzina astafa. Hari ini kita akan lanjutkan bahasan kita dalam surah Idza Sa'ala Sa'il atau dalam surah Al-Ma'arij. Kita telah menyelesaikan dalam episode yang lalu sampai ayat 18 ya. Pada ayat 19 Allah berfirman, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a. Manusia diciptakan Allah dalam keadaan halu'. Halu' itu artinya cepat gelisah. Dia juga bisa berarti mempunyai keinginan yang meluap-luap. Semua manusia mendapatkan sesuatu yang mengganggu, yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia gelisah. Semua manusia mempunyai keinginan yang meluap-luap. Itu gambaran sepintas dari firman Allah, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a. Kalau dia disentuh oleh sesuatu yang dinilainya negatif, dia sedih. Dan kalau dia mendapat harta benda, uang, dia kikir. Semua manusia begitu. Ibu-ibu juga gitu. Ini persoalan sekarang yang dibahas oleh ayat ini. Apakah ini khusus untuk orang-orang yang tidak beriman, sehingga yang dimaksud dengan manusia di situ adalah manusia yang tidak beriman, ataukah memang semua manusia diciptakan seperti itu? Nah, kalau ibu mengakui bahwa seperti itu, dan kita beranggapan bahwa kita-kita yang mendengar, yang hadir di sini ini orang-orang beriman, maka dengan demikian kita berkata bahwa ini adalah tabiat manusia. Ada ulama yang beranggapan bahwa ini memang tabiat semua manusia. Buktinya katanya bahwa lanjutan ayat ini menyatakan illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat, orang-orang yang tekun di dalam sholatnya. Sekarang pertanyaan balik, orang yang tekun di dalam sholatnya, begini sifatnya, sudah tidak, sudah apa namanya, kita akan lihat, ada pendapat seperti itu, tapi mari dulu kita lihat sejak awal. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan semua manusia itu memiliki rasa kikir. Kita semua begitu. Tidak usah kita sembunyikan. Allah sendiri menyatakan, la yas'alukum amwalakum. Allah tidak meminta semua kau punya harta. Iyas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu. Kalau dia minta semua hartamu, kamu bakal kikir. Karena itu Tuhan tidak minta semua harta kamu. Dia hanya minta sebagian. Sebagian berupa zakat, berupa infak, dan lain-lain sebagainya. Nah, manusia ini seperti itulah keadaannya. Kita kalau terkena suatu yang negatif langsung sedih. Terkena suatu yang mempunyai keinginan, terdorong meluap-luap untuk mendapatkan keinginan ini. Ini sebenarnya diciptakan dalam diri setiap manusia untuk meraih kemajuan dalam hidup ini. Sama halnya, Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi kita dengan cinta pada anak dan cinta pada lawan seks. Iya, tidak ada perempuan yang tidak senang laki-laki. Tidak ada laki-laki yang normal yang tidak senang perempuan. Itu mencintai harta benda, itu naluri manusia. Mengapa Allah jadikan seperti itu? Karena ini cara yang dapat mengantar kita untuk membangun dunia ini. Membangun peradaban. Peradaban kesenian, keindahan. Itu kita bangun atas dorongan ingin kelihatan gagah, ingin kelihatan cantik. Kenapa? Oh, ada lawan seks. Itu wajar. Ingin dapat harta yang banyak. Kenapa? Oh, ingin membelanjakan untuk anak. Ini naluri manusia. Hanya saja Allah menciptakan itu pada diri kita. Semua kita seperti itu. Semua semua memiliki naluri semacam itu. Tetapi Allah menurunkan kitab sucinya, memberikan tuntunan agar kita mengasah jiwa kita supaya naluri ini kita salurkan dalam bentuk yang seimbang. Dalam bentuk yang seimbang. Sehingga kita bekerja bersungguh-sungguh juga, senang pada harta benda juga, tapi kesenangan pada harta itu hendaknya seimbang. Nah, jadi semua manusia seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Illal musallin. Nah, ada bahasan lagi. Illal musallin ini, kecuali orang-orang yang tekun melaksanakan sholat. Kecualinya itu apakah pada sifat yang lalu? Atau kecualinya itu bukan pada sifat yang lalu? Kalau saya berhenti, semua manusia diciptakan memiliki kecenderungan untuk berkeluh kesah, kecenderungan untuk mempunyai ambisi yang meluap-luap, titik. Kecuali yang sholat, kalau saya hubungkan dengan ayat sebelumnya, itu berarti yang sholat tidak seperti itu, ya kan? Nah, tapi kalau saya berkata illal musallin bukan berhubungan dengan ayat sebelumnya, tetapi berhubungan dengan ayat ayat ke-11. Saya baca ayat ke-11. Ya waddul mujrimu law yaftadi min adzabi yauma idzin bibani. Seorang yang durhaka, yang bergelimang dalam dosa, itu berharap, berkeinginan agar supaya dia dapat menebus siksa itu dengan anaknya, dengan ininya dan ininya, semua yang durhaka seperti itu. Tetapi orang-orang yang tekun dalam sholat tidak perlu untuk menebus. Nah, jadi pengecualinya kembali ke ayat yang itu, ada pendapat ulama seperti itu. Baik. Kita yang penting kita lihat apakah sifat-sifat terpuji yang mestinya menghiasi diri seseorang supaya, kalau kita ambil pendapat pertama, supaya dia tidak penuh dengan keluh kesah, tidak berambisi meluap-luap sehingga melanggar rambu-rambu, apalagi sifat-sifatnya yang lain di samping dia itu tekun dalam sholat. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Orang yang tekun dalam salat dan yang dalam salatnya itu atau salatnya itu bersinambung, tidak bolong-bolong. Ada orang salat juga Boleh jadi dia tekun sholat, tapi asarnya bagus, maghribnya hilang. Nah, orang yang bersinambung dalam sholatnya, kalau kita ambil pendapat pertama, itu ada dia punya ambisi meluap-luap, tetapi selalu dalam koridor, dalam tuntunan keseimbangan yang diajarkan oleh agama. Alladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang yang dalam harta benda mereka, mereka menetapkan atau menyisihkan dari harta benda mereka itu bahagian untuk orang as-sa'il yang minta, dan al-mahrum yang tidak punya tapi tidak minta. Ada orang miskin yang minta. Ada orang miskin menjaga harga dirinya, malu minta. Orang yang hidupnya seimbang sesuai dengan tuntunan agama, dia sisihkan sebagian hartanya. Ini, kalau ada yang minta, saya kasih ini. Tetapi dia juga mencari tahu siapa kira-kira orang yang butuh ini. Walaupun dia tidak minta, dia berikan bantuan untuk mereka itu. Itu yang dimaksud lisa'il, bagi yang meminta, dan al-mahrum, orang yang tidak punya tetapi tidak minta. Oke. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang-orang yang percaya, yang membenarkan adanya hari pembalasan. Ad-din itu salah satu maknanya pembalasan. Ada hari pembalasan. Kalau di dunia hari pembalasannya ada, tapi ada yang tidak dapat balasan. Ya. Ada orang baik tidak dapat ganjarannya, ada orang jahat tidak dapat ganjarannya. Ada hari pembalasan, hari kiamat. Mereka yang percaya ada hari kiamat, situ dia mendapat balasan. Walladzina hum min adzabi rabbihim mushfiqun. Dan mereka itu takut sekaligus mengharap terbebaskan dari siksa Tuhan. Musyfiqun itu takut, tapi ada juga pengharapan. Iman itu harus terdiri dari dua, takut siksa, mengharap sorga. Orang-orang yang hidup di dalam keseimbangan ini, mereka itu menyangkut siksa Tuhan, takut jangan sampai dia terkena siksa itu, dan mengharap agar supaya siksa itu tidak menimpa dia. Dia takut jangan sampai dia meninggalkan kewajiban, dan dia takut jangan sampai dia terjerumus di dalam kesalahan. Rasa takut inilah yang memelihara. Karena Anda kalau takut jatuh, situ ada lubang, takut jatuh, ke pinggir enggak? Menghindari pinggir. Di situ ada pelanggaran yang bisa mengakibatkan siksa, saya jangan dekat-dekat ke sana lah. Itu karena rasa takut. Nah, itu yang dimaksud takut ini. Bahkan orang-orang ini walaupun sudah berbuat kebaikan, dia masih takut. Takutnya kenapa? Jangan sampai tidak diterima Tuhan. Sudah salatnya bagus, jangan sampai ada riya dalam salat saya. Jangan sampai ini belum memenuhi syarat. Itu yang dimaksud alladzinahum min adabi rabbihim mushfiqun. Itu sebabnya dilukiskan di dalam ayat-ayat Al-Quran, ada orang-orang yang bangun tengah malam, sudah beristighfar, kurang tidur, dia masih berdoa, hindarkan kami dari siksamu ya Allah. Itu sebabnya kita baca di surat Al-Furqan, wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah itu yang terus berdoa, hindarkan kami dari siksa neraka. Ya toh? Jadi takut, kita lanjutkan. Mereka itu, ini orang yang hidup dalam keseimbangan. Ini orang yang tidak pernah akan gelisah, walaupun bawaan itu ada dalam dirinya, tapi dia bisa mengendalikannya. Walladhinahum lifurujihim hafizun. Dan mereka itu yang memelihara alat kelamin mereka, tidak menggunakannya kecuali pada tempatnya, tidak menggunakannya kecuali terhadap siapa yang dia bisa gunakan, dengan cara yang dibenarkan oleh agama. Kalau sudah menggunakannya bukan dengan yang dibolehkan, atau dengan cara yang tidak dibenarkan, itu namanya dia tidak pelihara. Dia katakan, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Siapa yang dibenarkan terhadap seseorang untuk menggunakan alat kelaminnya ini tidak lain kecuali kepada dua kelompok yang di sini, pasangannya atau budak wanitanya. Sekarang tidak ada lagi budak wanita. Ada orang-orang yang itu katanya pembantu budak wanita. Siapa bilang? Perbudakan sudah hapus. Islam sudah menghapus perbudakan, walaupun pada mulanya penghapusannya itu secara bertahap. Jadi tidak ada lagi. Kecuali, jadi kalau begitu, kecuali kepada pasangan-pasangan mereka yang sah. Sah itu sah menurut ajaran agama, yakni melalui pernikahan yang memenuhi syarat-syaratnya, ada saksinya, ada walinya, ada dan seterusnya. Mereka itu yang bisa menjaga keseimbangannya. Mereka itu yang tidak pernah akan merasakan kegelisahan, kalaupun ada keinginan meluap-luap di dalam hatinya, itu dia bisa kendalikan. Oke, kita lanjutkan. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Siapa yang berupaya mencari jalan selain dari apa yang disebut ini tadi dalam hubungan seks, siapa yang melakukan hubungan seks selain dari pasangannya atau dulu bukan sekarang dengan budak-budak perempuannya, maka mereka itu yang menggunakannya selain dari hal tersebut, mereka itulah yang sangat tercela. Baru dia lanjutkan, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang selalu memperhatikan amanat-amanat mereka dan janji mereka. Menarik di sini, saya ingin sedikit ada kesan. Memperhatikan, memelihara amanat-amanat mereka. Kalau saya berkata amanat-amanat itu bentuknya jamak ya. Dan janji mereka. Janji itu tunggal atau jamak? Kenapa ayat ini mengatakan bahwa amanat-amanat dan kalau janji dia hanya berkata satu janji? Kita ini hidup tidak bisa luput dari menerima amanat. Terlalu banyak amanat yang kita pikul sekarang. Ada amanat kepada Tuhan, ada amanat kepada sesama manusia. Yang kepada sesama manusia banyak lagi amanat, kepada istri, kepada anak, ada amanat harta benda. Terlalu banyak amanat yang kita. Nah, tapi janji tidak banyak janji. Boleh jadi berlalu sehari tidak ada janji. Karena janji tidak sebanyak amanat, maka janji diberikan dalam bentuk tunggal. Sedangkan amanat banyak untuk mengingatkan setiap kita bahwa terlalu banyak amanat yang Anda sedang pikul. Ada amanat kepada pemerintah, ada amanat, Anda terima amanat dari kucing di rumah Anda. Siapa yang tidak memelihara itu semua amanat. Amanat itu adalah sesuatu yang diserahkan oleh orang lain atau oleh pihak lain dengan kepercayaan bahwa apa yang diserahkan itu akan terpelihara pada diri Anda, dan kalau diminta Anda akan serahkan. Itu amanat. Ini saya serahkan. Saya tidak bisa serahkan ini kecuali kalau saya percaya Anda. Saya percaya Anda bahwa Anda akan pelihara ini. Dan saya percaya Anda bahwa kalau saya minta, itu akan kembali. Itu amanat. Kalau saya, tidak mungkin saya serahkan kalau saya tidak percaya. Dan Anda tidak menerima amanat, kalau saya minta, tidak mau dikasih. Atau diberikan kurang. Walladinahum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Walladinahum bisyahadatihim qa'imun. Kesaksian begitu juga. Walladinahum, yang terakhir yang saya ingin terangkan, walladinahum ala salawatihim yuhafizun, ulaika fi jannatin mukramun. Diulangi salat lagi. Kalau tadi salat daimun, ya, tidak bolong-bolong. Kalau di sini yuhafizun, dia pelihara. Dia pelihara, memelihara salat itu khusyuknya baik. Sunnahnya bagus. Rukuknya sempurna. Sudah beda dengan ada orang tidak bolong-bolong salatnya. Terus-menerus. Tapi dia kurang perhatikan khusyuknya. Dia kurang perhatikan sunnah-sunnahnya. Nah, ayat ini menggarisbawahi bahwa di samping dia bersinambung dalam salat, dia juga memelihara salat-salatnya itu. Itu yang hidup di dalam keseimbangan. Itu yang tidak terpengaruh oleh gelisah dan lain-lain sebagainya. Dan mereka itulah fi jannatin mukramun, yang akan masuk ke dalam sorga secara amat terhormat. Saya kira demikian. Alhamdulillah Pak Quraish, terima kasih. Kita sudah merampungkan ayat 19 hingga ayat ke-35 dari surah Al-Ma'arij. Kita masih punya banyak waktu untuk membahas lagi makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat ini. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita akan dihibur oleh grup Bimbo dengan lagu-lagu Islami mereka berikut ini. Ada di tempatku, ia bukanlah milikku, adalah ia bagianmu, sekedar lewat tanganku. Loba tamak adalah nafsu yang datang selalu mengganggu. Anggap semua bagianku, tak ada lagi sisa milikmu. Dari alasan ku cari agar aku bisa hindari, tunggu-tunggu sebentar lagi pergulatan batin dalam. Ada di tempatku, ia bukanlah milikku, adalah ia bagianmu, sekedar lewat tanganku. Dari alasan ku cari agar aku bisa hindar. Sebentar lagi adalah nafsu yang datang selalu mengganggu. Anggap semua bagianku, tak ada lagi sisa milikmu. Dari alasan ku cari agar aku bisa hindari, tunggu-tunggu sebentar lagi, pergulatkan batin dalam diri. Terima kasih Anda kembali bersama pengajian Tafsir Al-Misbah mengenal Juz Tabarok bersama Bapak Quraish Shihab. Dalam segmen sebelumnya pemirsa, kita sudah rampungkan pembahasan ayat 19 hingga 35 dari surah Al-Ma'arij. Kini kita akan terima beberapa penanya. Pak Quraish, kita akan mulai dulu dari Mas Maskur. Silakan Mas Maskur langsung bertanya kepada Pak Quraish. Berkaitan dengan penjelasan pada ayat ke-27 dan 28 tentang setiap manusia pada hakikatnya tidak dapat memperoleh jaminan keselamatan dan keterhindaran dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan pemberian ganjaran itu adalah merupakan hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, Rasulullah pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pernah Rasulullah bersabda bahwa tidak seorang pun yang masuk ke dalam surga karena amalnya. Lalu kemudian sahabat-sahabat beliau yang ada di sekitar beliau pada saat itu bertanya, walaupun engkau wahai Rasul. Nah, lalu Rasul menjawab, walaupun aku, kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Di situ sangat terlihat betapa besarnya hak Allah di dalam memberikan ganjaran terhadap amalan seseorang. Sekalipun mungkin orang itu telah berusaha beramal dengan begitu banyaknya, tetapi jika Allah tidak menerimanya, betapa sia-sianya perbuatan orang tersebut. Nah, sebenarnya seberapa jauh peranan amal seseorang terhadap rahmat yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut dan penghindaran Allah terhadap siksa terhadap orang tersebut. Demikian. Terima kasih. Kita tadi di ayat kita ini yang saudara tunjuk itu ayat 28. Inna azaba rabbihim ghair ma'mun. Siksa Allah itu tidak bisa seseorang merasa terjamin terhindar dari siksa itu. Tadi saya sudah katakan karena kita tidak tahu amal kita diterima atau tidak. Nah, tapi katakanlah amal kita bagus, katakanlah demikian. Rasul juga memang bersabda tidak ada orang yang masuk surga karena amalnya. Saya ingin bertanya sekarang, salat itu untuk kepentingan Anda atau untuk kepentingan Tuhan? Kalau begitu, kalau Anda melakukan salat, Anda yang untung, Tuhan tidak dapat apa-apa. Kalau begitu, yang masuk ke sorga bukan karena amal Anda. Anda sudah jangan lantas menuntut saya mau ganjaran sholat saya, puasa saya, zakat saya di sorga. Anda sudah dapat itu di dunia ini. Anda berzakat, orang sudah hormati Anda. Anda berzakat, yang Anda beri zakat doakan Anda atau pelihara harta benda Anda atau Anda dapat nama baik. Ya toh? Nah, hanya karena kasih sayang Tuhan, maka Dia memberi ganjaran dalam arti memasukkan seseorang ke dalam sorganya bukan karena amalnya, semata-mata karena ini. Ya toh? Nah. Namun demikian, kita bisa berkata begini, setelah ini jelas, jangan nuntut. Setelah ini jelas, kita berkata begini, sorga bertingkat-tingkat. Ada pinggiran, ada di tengah, ada di atas. Allah dalam menganugerahkan sorga, ini orang saya kasih tingkat pertama, ini di tingkat sekian, ini di tingkat sekian. Itu antara lain dalam dua tanda petik pertimbangannya, oh ini orang dulu waktu di dunia banyak amalnya, kasih dia di sini. Tapi itu bukan hak Anda untuk masuk ke sana. Jadi pengaruhnya amal itu nanti dalam dua tanda petik pertimbangan Tuhan menentukan kebijaksanaannya, bukan kewajiban bagi Tuhan untuk memasukkan seseorang. Karena itu bisa saja Anda lihat, oh orang itu berdosa banyak. Itu menurut ukuran Anda, Tuhan yang tahu. Sehingga bisa jadi, dari segi teoritis, bisa jadi ada orang yang bergelimang dalam dosa, Tuhan berkata, saya ampuni dia. Oh mungkin dia salah paham, mungkin dia mau mencari kebenaran, dia tidak temukan. Jadi sorga dan neraka adalah hak prerogatif Tuhan. Amal yang kita kerjakan bukan jaminan untuk menjadikan kita masuk ke dalam sorga atau terhindar dari neraka. Itu yang dimaksud. Inna adzab rabbihim ghairu ma'mun. Ya, jelas. Ya, penanya berikutnya Mbak Arzeti Bilbina, silahkan. Pak Ustaz tadi mengatakan bahwa amal seseorang tidak menjamin dan juga bukan merupakan kewajiban bagi Allah untuk memasukkan kita ke dalam surga, Pak Ustaz ya. Tapi di sini kita sebagai umat manusia, kita mempunyai kewajiban. Kewajiban kita adalah membayar zakat salah satunya ya Pak Ustaz ya. Pertanyaan saya, apakah bantuan bencana juga itu merupakan amal kita, kewajiban kita selain zakat Pak Ustaz? Kita bisa berkata kewajiban yang ditetapkan agama yang pasti adalah zakat. Selain dari itu kita lihat kondisi yang dihadapi. Tapi pada dasarnya tidak ada kewajiban menyangkut harta benda kecuali zakat. Namun orang-orang yang terpuji di sisi Tuhan adalah yang menetapkan dalam harta bendanya ada hak orang lain, walaupun itu bukan dalam bentuk kewajiban yang ditetapkan Tuhan atas. Karena itu dia sudah keluarkan zakat, dia masih sisihkan, oh ini setiap bulan saya kasih si A, si B, si C, demikian seterusnya. Tapi kalau kita bicara soal kewajiban menyangkut harta yang wajib, itu zakat adalah zakat. Namun itu bukan berarti lantas tidak yang lain tidak di dipikirkan. Ini Tuhan juga akan mengecam seseorang bahwa kamu berhasil itu karena bantuan orang lain, sehingga wajar kamu memberikan sebagian atau menyisihkan sebagian. Saya kira begitu. Ini giliran Mbak Anissa untuk menyampaikan pertanyaannya langsung kepada Pak Kurai, silahkan. Disebutkan dalam ayat 19 tadi bahwa manusia bersifat gelisah yang ditandakan dengan rasa keluh kesah, kikir, dan sebagainya. Kemudian Al-Quran menyimpulkan bahwa hal ini adalah potensi negatif manusia yang terdapat dalam semua manusia. Gitu. Padahal potensi negatif itu adalah dikendalikan oleh dalam hati manusia. Sedangkan dalam ayat lain Allah bersabda bahwa Allah Maha membolak-balik hati manusia gitu kan. Jadi bagaimana caranya agar kita dapat menerapkan keseimbangan yang Ustadz sebutkan tadi, sedangkan dikaitkan dengan Allah Maha membolak-balik hati manusia. Terima kasih. Bagus. Mari kita ambil contoh. Setiap kita bisa gelisah. Bagaimana menghilangkan kegelisahan itu? Kita ingin tanya sekarang, gelisahnya kenapa? Ya toh? Oh, kalau saya memberi bantuan keuangan, saya bisa jatuh miskin. Ya kan? Ah, enggak usah. Sekarang di ayat kita ini, kita ambil penafsiran pertama, kecuali orang yang sholat. Orang yang sholat itu hubungannya dengan Tuhan sangat dekat, sangat percaya kepada Tuhan. Nah, sehingga sewaktu dia mengeluarkan uangnya, dia kikir, dia terus ingat, yang menganugerahkan pada saya ini adalah Tuhan. Tuhan itu masih ada. Dia menjanjikan pada saya bahwa kalau saya mensedekahkan sekian, dapat ganti dan ganjaran sekian. Nah, kalau hubungannya baik dengan Tuhan ini, dia akan gelisah atau tidak? Hilang kegelisahan itu. Nah, kita lihat, ada satu orang gelisah, harta bendanya hancur, anaknya mati, ya kan? Waduh, gelisah. Tuhan yang memberikannya anak dan harta benda itu sudah mati atau masih hidup? Dia tetap akan ada. Kalau dulu dia bisa memberi, apa sekarang dia tidak bisa beri? Dia bisa beri lebih banyak dan lebih bagus. Ketika kegelisahan pertama kali muncul ini, begitu dia ingat Tuhan, begitu dia sholat, hilang kegelisahan itu. Oh, ini bakal diganti yang lebih baik. Itu caranya. Jadi semua rasa takut, semua rasa gelisah itu akan sirna dari dalam hati pada saat Anda berhubungan dengan Tuhan. Ini dicerminkan di sini di dalam sholat, pada saat Anda mengingat bahwa Dia yang Maha Kuasa itu mampu memberi lebih banyak dari apa yang Dia ambil. Hilang kegelisahan. Ya kan? Ya Pak Kures, untuk menutup jumpa kita hari ini, mungkin ada yang perlu disimpulkan, dirangkum, ditegaskan kembali dari bahasan kita. Silakan. Baik, kalau kita ingin mengambil kesimpulan, yang pertama, tidak ada manusia yang tidak punya kesulitan atau keluh kesah. Orang yang paling senang, paling kaya, paling berkedudukan, itu pun punya keluh kesah. Itu satu. Yang kedua, bahwa manusia dianugerahi Tuhan sifat yang menjadikan dia mempunyai keinginan yang meluap-luap, yang bisa kalau terkena sesuatu yang negatif menjadikan dia gelisah. Ini ada dalam jiwa manusia dengan tujuan mendorongnya untuk berkreasi, bekerja lebih kuat dan lebih semangat lagi. Tetapi karena dorongan ini atau naluri ini bisa membahayakan manusia, maka obat penangkalnya yang pertama adalah sholat. Sholat yang tidak bolong-bolong, daimun, dan sholat yang selalu terpelihara kualitas dan mutunya. Itu. Nah, di samping itu, ada lagi kegiatan-kegiatan lain yang bisa melahirkan rasa kenyamanan dan mengusik kegelisahan itu, seperti menyisihkan harta benda untuk orang yang minta, untuk orang yang tidak punya, menjalin hubungan kekeluargaan yang serasi. Itu semua bisa menghilangkan keluh kesah, menghilangkan kegelisahan. Saya kira itu kesimpulannya kita bisa ambil dari ayat-ayat yang... Baik Pak Quraisyab, terima kasih banyak atas uraiannya, juga tamu-tamu hari ini, Mas Mashkur, Mbak Anissa, Mbak Arzeti, terima kasih semuanya, juga ibu-ibu dari pengajian Harmoni Kebayoran Baru, terima kasih sekali sudah bersama-sama kita tadarusan hari ini. Dan juga terima kasih kepada Anda pemirsa setia pengajian Tafsir Al-Misbah yang ada di rumah. Kami mengajak Anda untuk terus menyaksikan pengajian Tafsir Al-Misbah. Insya Allah kami akan kembali lagi esok pada waktu yang sama untuk meneruskan bahasan dari Surah Al-Ma'arij. Saya Mutia Hafidz sekali lagi, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau ada di tempatku, ia bukanlah milikku. Adalah ia bagianmu, sekedar lewat tanganku. Lobak tamak adalah nafsu yang datang selalu mengganggu. Anggap semua bagianku, tak ada lagi sisa milikmu. Dari atas